sesungguhnya arti tulusan. Pudarkan logika sehatku. Cinta ini harus segera kita akhiri. Maafkan, maafkan aku, sungguh ku tak punya daya untuk mendua. Ku khianati cinta miliknya. Pergilah, pergilah, bawa saja semua kesemuan yang kau tawarkan. Maafkan aku, aku terlalu mencinta. Aku terlalu